kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu adalah rahasia Allah Jalla wa Ala, Maha Mulia, Maha Tinggi. Wal qadaru huwa ma qaddarahu Allah mimma kana wa ma yakunu ila an taqumas sa'ah. Qadar atau takdir itu adalah apa-apa yang Allah telah takdirkan, mimma kana, dari apa-apa yang akan terjadi. Apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apapun yang terjadi, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jaral qalamu bil maqadir. Baik. Berjalan pena itu dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tentukan. Wa kutiba fil lauhil mahfuz ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Dan telah ditulis di Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fala yaqa'u syai'un illa biqadarin. Maka tidak akan pernah terjadi sesuatu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di Maghrib ya masalah takdir juga. Baik. Ilmu itu saling berkaitan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya dengan takdir. Fal umuru laysat abasan aw unufa. Maka perkara-perkara ini tidaklah abas, tidaklah sia-sia. Dan tidak pula muncul secara tiba-tiba. Bal hiya muqaddaratun min qabl. Bahkan semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya. Ma asaba min musibati bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa kalian dari musibah di bumi ini atau pada diri-diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kecuali semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kejadiannya. Sungguh itu semuanya adalah status yang sangat mudah bagi Allah. Qauluhu fi kitabin huwa Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Wa qauluhu qab min qabli an nabra'aha hiya tabnakhluquha wa nujidaha, yakni kami telah menuliskannya sebelum menciptakannya dan mengadakannya. Wal imanu bil qadari ala arba'i maratib. Dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala ada 4 tingkatan. Yang ini harus ada sehingga kita dicap sebagai orang yang mengimani takdir. Al-martabatul ula al-imanu bi ilmillah jalla wa ala. Kita harus mengimani, meyakini bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Allah Maha mengetahui yang telah lampau, sekarang dan yang akan datang. Tidak ada satupun yang di luar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Baik. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Berkata malaikat, wahai Rabb kami, engkau telah menguasai segala sesuatunya dengan ilmumu. Tidak ada satupun kecuali engkau mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ini harus kita yakini bahwa segala sesuatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-azaliyul abadi, al-muhiti bi kulli syai'. Azali yang telah lewat, masa lampau, abadi yang kekal selama-lamanya, terus menerus yang akan datang. Al-muhit bi kulli syai, ilmu yang meliputi segala sesuatunya. Ayat na'taqidu anna Allah 'alima kulli syai, yakni kita yakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. 'Alima ma kana wa ma yakun, Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Paham barakallahu fikum. Itu yang pertama. Ini harus kita yakini bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Al-martabat tsaniyah, tingkatan yang kedua atau tahapan kedua, dan ini harus ada. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz. Bahwa apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Karena Allah telah menciptakan pena dan pena inilah yang diperintahkan untuk menulis. Pena ini berkata, mada aktub, apa gerangan yang saya harus tulis ya Allah? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. maka tidak akan ada satu pun yang terjadi kecuali telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz bahwa itu akan terjadi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kesehatan dan penyakit semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Semua yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu kalau terjadi sesuatu pada kita, kita hanya mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan melakukannya. Al-martabatu rabi'ah, yang keempat, martabatu khalqil asya. Setelah Allah menghendaki maka Allah menciptakannya. Fi awqatiha al-muqaddarati laha, di waktunya yang Allah telah tentukan. Kullu syai'in fi waqtihi, segala sesuatunya di waktunya. Kullu syai'in fi hinihi alladhi qaddarahu Allahu jalla wa ala, segala sesuatunya di saatnya yang Allah telah takdirkan. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pembahasan kita tadi bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan akhlak kita dan menciptakan perbuatan kita. Barakallahu fikum. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma pembahasannya ketika kita mengarah kepada irada syariah, kita sebagai pelakunya, kita yang menginginkannya dan kita yang memilihnya. Kita yang melaksanakannya. Paham? Barakallahu fikum. Sehingga ketika itu menjadi pilihan kita dan kehendak kita, usaha kita, maka kita dipahalai ketika kita melakukan kebaikan. Kebalikannya, ketika itu pilihan kita, kehendak kita dan kekuatan kita, ketika itu adalah kejelekan, maka disitulah kita mendapatkan dosa. Barakallahu. Dan tidak ada yang dipaksa. Barakallahu. Tidak ada jabr. Baik. Martabatul khalqil asya'i fi awqatiha al-muqaddarah. Kullu syai'in fi waqtihi. Segala satunya di waktunya. Kullu syai'in fi hini, di saatnya yang Allah telah takdirkan. Fala khaliqa ma'ahu subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Wakil. Waqala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Fatu'minu bi anna kulla syai'in fa huwa makhluqun lillahi 'azza wa jalla. Engkau di sini meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk Allah 'azza wa jalla. Karena hanya dua, khaliq dan makhluk. Khaliq Allah dan selain Allah adalah makhluk. Paham barakallahu fikum. Jadi ini harus ada pada kita, keyakinan kita tentang takdir. Ilmu. Kemudian apa? Al-kitabah wal-masyia dan al-khalq wal-ijad. Hadhi maratibul iman bil-qadai wal-qadar. Ini tingkatan atau tahapan-tahapan atau poin-poin tentang keimanan terhadap takdir. Qala Allahu Jalla wa'ala, alam tara anna Allah ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardh. Ini menunjuk. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan bahwa Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Ini yang poin pertama. Ilmu Allah. Paham barakabikum? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada seorang pun yang, tidak ada dua orang. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidak ada tiga orang yang berbincang-bincang, berbisik-bisik kecuali yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala khamsatin illa huwa sadisuh, dan tidak ada orang lima berkumpul berbisik-bisik, berbincang-bincang kecuali yang keenamnya adalah Allah. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum, dan tidak ada yang lebih dari itu atau kurang dari itu kecuali Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Barakallahu fiikum. ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Kemudian Allah SWT mengkhabarkan kepada kalian apapun yang kalian lakukan nanti di hari kiamat, Allah akan mengkhabarkannya kepada kalian. إن الله بكل شيء عليم. Sungguh Allah SWT atas segala sesuatu maha mengetahui. Yani ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'iyah di sini adalah ilmu Allah Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabra'ah. Ayat yang tadi menunjukkan tentang ilmu Allah. Yang kedua, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tidaklah menimpa musibah itu di atas muka bumi ini atau pada diri kalian kecuali itu adalah menjadi ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa? Illa fi kitabin, kecuali telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'a, sebelum kami menciptakannya. Ini dalil untuk poin yang kedua, kitab. Fa hiya maktubatun qabla an tukhlaq. Maka semua yang terjadi ini dan akan terjadi itu telah tercatat sebelum kejadiannya. Inna dzalika Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah. Likailat modal, pikiran, tenaga ternyata tidak sesuai dengan harapan. Iman kalian terhadap takdir tidak akan menjadikan kalian stres. Barakallahu fikum. Tidak menjadikan kalian putus asa. Qadarullah wa ma syaa. Kalau itu adalah musibah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa qit li khairan minha. Allah akan menggantikan yang lebih banyak dan lebih baik, dan Allah akan mempahalainya. Kalau kita mengimani takdir, enteng. Tidak stres, apalagi gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang-orang, duh, memang ya zaman sekarang ini, antum lihat pinggir-pinggir jalan yang penuh dengan baliho. Bukan doi sadiki itu. Dikucurkan dengan harapan dia tadudu. Akhirnya tak tidur dia. Nah, jadi tadudu dia tak tidur. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Stres. Habis duit enggak dapat apa-apa. Nol. Orang-orang hanya menjadikannya sebagai apa? Sebagai bahan untuk diperas. Jadi, bacalah dia Pak Haji, bacalah dia. Habis uang duit banyak, setelah itu tidak dapat apa-apa. Nol. Stres. Bahkan ada yang gila. La haula wa illa billah. Ini tujuan kita mengimani takdir. Likaila ta'asaw ala ma'afatafum. Di antara hikmah-hikmahnya, di antara manfaat faidah mengimani takdir. Likaila ta'asaw ala ma'afatafum. Wala tafrahu bima'atafum. Dan juga jangan kalian terlalu keras, besar kepala ketika kalian berhasil dengan usaha kalian. Semata-mata yang kalian lakukan itu usaha. Sebab dari sekian banyak sebab. Betapa banyak yang anda dapatkan bukan dari usaha anda. Sahih. Baik. Bahkan lebih banyak dan boleh jadi lebih banyak yang kita dapatkan bukan dari hasil usaha kita. Subhanallah. Likaila ta'asaw ala ma fataku wa la tafrahu bima ataku. Fala tahzan ala ma fata wa ma naqusa min malika wa auladika aw mimma tuhibbu. Maka jangan kau bersedih hati. Jangan kau gundah gulana, jangan kau stres dari apa-apa yang luput dari engkau atau yang terkurang dari apa yang kau miliki, dari berupa harta, harta terkurangi, rugi, macam-macam lah, au aulad atau anak-anak meninggal dunia atau yang lainnya, au mimma tuhibbu atau sesuatu yang engkau cintai hilang dari engkau. Wala tafrah farhal ashir wal batar wal kibr. Dan jangan pula engkau berbangga diri, besar kepala, sombong, takabur dari apa yang Allah berikan kepada engkau berupa harta benda. Amal farhu bi fadlillah, adapun berbahagia, senang dengan keutamaan pemberian Allah Subhanahu wa taala, fahada mahmud. Barakallahu bikum. Terpuji, tashkurullaha wa tafrahu bima ataka Allah. Kau mensyukuri Allah, engkau berbahagia dengan pemberian Allah. Lakin farhal ashir wal batar hadah wal mamnu. Bergembira dengan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, takabur, ini yang tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah berbahagia dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah sebagai zat yang memberi. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Barakallahu alaikum. Adapun kebahagiaan, kegembiraan yang disertai dengan kesombongan dan keangkuhan, seakan-akan bahwa semua yang dia dapatkan itu betul-betul 100% usaha kerja keras dia. Tapi Allah mengingatkan, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau berbahagia disertai dengan kesombongan, keangkuhan. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang seperti itu. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Mereka berbahagia, senang dengan kehidupan dunia. Dan sebenarnya tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat kecuali harta benda yang sangat sedikit. Fal farhu ala qismaini, maka kebahagiaan itu dibagi menjadi dua, farhum madmum, kegembiraan yang terpuji, tercela apa? Farhum madmum, kegembiraan yang tercela, wa huwa farhul kibr wal watari wal asyar. Ini kegembiraan disertai dengan ketakaburan, kesombongan. Barakallahu fiik. Wa farhum mahmud, dan kebahagiaan, kesenangan yang terpuji, wa huwal farhu bifadlillahi wa rahmatihi. Yaitu bergembira, senang kita karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kegembiraan ini disertai dengan rasa tawadhu, rasa syukur, barakallahu fiikum, atas keutamaan dan pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Fa bidzalika, maka dengan itulah, dengan keutamaan itu dan rahmat itulah, falia perahu mereka berbahagia. Huwa khairun, pemberian itu dan rahmat itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Barakallahu fikum. Wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadari istaraha. Kalau seseorang itu telah beriman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, istaraha, maka dia akan tenang. Mengimani takdir itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Barakallahu fikum. Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala memiliki karya tulis berjudul Barakallahu fikum. Apa? As-Sahihul Musnad bil Qadar. Agar apa? Satu, seperti ini tebalnya kurang lebih. Di mukaddimahnya beliau menyebutkan faedah mengimani takdir. Banyak sekali faedah. Mengimani takdir akan memunculkan apa? Akhlakul karimah yang begitu banyak. Menjadikan orang pemberani, menjadikan orang barakallahu fikum dermawan, menjadikan orang lapang dada, menjadikan orang, dan semua sifat-sifat baik muncul dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu faedahnya. Istarah pala yahzan ala ma fata. Maka ketika orang itu beriman kepada takdir Allah, maka dia tidak akan bersedih hati dengan apa yang luput dari dia, dan juga tidak sombong dengan apa yang Allah berikan. Farhan yukhrijuhu an li'tidal. Kegembiraan yang mengeluarkan dia dari apa? Kondisi normalnya. Amma alladhi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yajza' wa yaskhatu idza fatahu syai'. Adapun orang-orang yang tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, innahu yajza, dia gundah gulana, dia marah, dia murka. Dia tidak rida dengan ketentuan ini, keputusan ini. Kalau luput dari dia segala sesuatu, dia menuduh-nuduh Allah Subhanahu wa taala curang, Allah Subhanahu wa taala tidak adil, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, macam-macam ucapannya. Banyak dia menyalah-nyalah. Baik. Amal ladzi la yu'minu bil qada'i wal qadar fa innahu yakhruju yajza'u wa yaskhatu idza fatahu syai' wa yatakallamu bi kalamin qabih. Yang tidak mengimani takdir, kalau kena musibah, udah. Baik, ucapannya jelek-jelek. Buruk, qabih. Aw yaf'alu fi'lan qabiha, atau melakukan tindakan-tindakan jelek, khalat mil hudud, seperti dia melempelengi wajahnya. Pipinya ditempelin, wasyakil juyuk, ini bajunya dirobek-robek, wa da'wal jahiliyah indal masa'ib, dan seruan-seruan jahiliyah ketika tertimpa musibah. Ini kalau tidak mengimani takdir. Baik. Sangat-sangat indah ketika apa? Orang terkena musibah dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kurang apa lagi? Betapa banyak yang didapatkan oleh seseorang ketika dia bersabar dengan musibah itu. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Beritahukan kabar gembira untuk orang yang sabar. Siapa ini? Alladzina idza asabatuhum musibah. Ini orang-orang yang kalau ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ditimpa musibah, pertama kali dia lihat atau pertama kali dia dengar atau pertama kali dia rasakan, langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan cuma sekedar kematian dia ucapkan ini, tapi semua musibah. Apa yang dia dapatkan? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga ini lebih bagus bagi dia dari musibah yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Tiga ini barakallahu fikum. Salawatun min rabbihim. Puji-pujian dari Allah untuknya. Baik. Itu sungguh sangat luar biasa. Yang kedua rahmat yang akan didapatkan. Yang ketiga adalah petunjuk yang dia dapatkan. Itu lebih bagus bagi dia ketimbang musibah yang dia alami. Barakallahu fiik. Karena la yu'minu bil qada'i wal qadar. Orang-orang yang jelek ucapannya, jelek tindakannya, dia merobek-robek pakaiannya, membentur-benturkan kepalanya, memukul-mukul pipinya dan seterusnya. Mereka lakukan itu karena mereka tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaisa biraddi ma fatahu walau jazaa. Dan tidak akan kembali apa yang telah hilang, walaupun dia mengamuk, walaupun dia meronta, walaupun dia meraung, walaupun dia meratap, walau sakit, walau lata makhantah, walaupun dia sudah pukul kepalanya, pukul pipinya, walaupun dia sudah robek-robek pakaian, tidak akan hidup kembali sang mayat. Barakallahu. Rumah yang terbawa air, terbakar oleh api, tidak akan mungkin kembali. Menangis bagaimanapun, meraung, meratap apapun, Anda tidak akan kembali apa yang telah hilang. Jadi percuma. Wa syaqqa jaybahu fala yu'ida ma fatahu. Tidak akan kembali apa yang telah hilang. Lakin tahsulu alaihim al-musibah wa yafutuhu al-ajru. Yang terjadi pada dia orang yang seperti ini apa? Tetap berlaku musibah itu pada dia dan luput dari dia apa? Pahala yang sangat besar. Kan rugi. Barakallahu fiik. Tidak ada pahala atas musibah yang menimpanya, dan Allah tidak akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Seandainya dia bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempahalai musibah yang dia dapatkan itu, dan Allah menggantikan untuknya apa yang telah hilang. Bahkan lebih baik, lebih banyak. Barakallahu fiik. Wa yafutuhu al-ajru aidan. Amman alladhi yu'minu bil qada'i wal qadar, adapun orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, wa yasbiru ala ma asabahu, bersabar dia atas apa yang Allah timpakan atasnya. Wa ya'lamu annahu min 'indillah, dan meyakini semuanya adalah merupakan takdir Allah, wa anna ma syaa Allahu kana, dia pun meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasyaa lam yakun, fa innahu yastari. Dengan itu dia akan lapang dada. Tidak gundah gulana. Karena takdir Allah, apa yang Allah kehendaki sudah menjadi ketentuan. Barakallahu. Sedih, silakan sedih atas musibah. Rasul pun sedih, bahkan menangis ketika meninggal putranya, ketika meninggal sahabat-sahabat. Tapi tidak ada yang keluar dari apa? Ucapan-ucapan yang jelek. Tidak ada muncul tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wa ma lam yasha'a minkum fa innahu yastari. Kalau ini yang menjadi keyakinan kita, kita akan menjadi tenang melewati kehidupan kita ini. Barakallahu fiik. Baik. Dan inilah untungnya orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah SAW, inna amral mu'min kullahu khair. Semua urusan orang-orang beriman itu baik. Inna ashabathu sarra syakar. Fakana khair lahu. Inna ashabathu darra sabar. Fakana khair lahu. Orang beriman kalau ditimpa musibah,